السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat wal afiat. Melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Pembahasan kita kali ini adalah bab tentang Al-Musabaqah. Tentunya para pemirsa Niaga TV sudah pernah mendengar kata musabaqah. Dalam bahasa kita mungkin diartikan perlombaan. Kata musabaqah biasanya digunakan kalau di Indonesia untuk perlombaan Al-Quran. Musabaqah tilawatil Quran. Itu sering ya, bahkan menjadi satu perlombaan di semua level. Ada level yang paling tinggi nasional, ada level provinsi, ada juga level kota dan kabupaten. Dan tidak jarang dilaksanakan di level-level yang paling kecil, di lingkungan misalnya ya, masjid mengadakan lomba musabaqah tilawatil Quran. Lalu apa maksud dari pembahasan tentang musabaqah? Mari kita lihat. Bab al-musabaqah. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, di beberapa kitab diistilahkan dengan munadhalah. Munadhalah. Ada musabaqah, ada munadhalah. Apa perbedaan? Musabaqah dari kata as-sabaqu yang artinya at-taqaddum, mendahului. Wa takunu 'alal khayli wa nahwiha. Kalau musabaqah itu biasa menggunakan kuda. Bahasa kita mungkin balapan. Balapan kuda. Adapun al-munadhalah, arti lainnya al-muramah. Apa itu al-muramah? Bimakna al-mughalabah. Saling mengalahkan. Jadi ada musabaqah, saling mendahului. Ada munadhalah yang artinya saling mengalahkan. Adapun kata munadhalah diambil dari kata an-nadhlu. An-nadhlu. Nadhlu artinya ar-ramyu, memanah. Kalau orang Arab mengatakan tanadhalal qaumu ay taramu. Kalau dikatakan tanadhala artinya mereka saling memanah. Ya, artinya saling menunjukkan kemampuan memanah. Nah, baik musabaqah dalam pengertian menunggang kuda ataupun munadhalah dalam arti bertanding kemahiran memanah, huma sunnatun. Keduanya adalah sunnah, baik berkuda maupun memanah. In kana biqasdit ta'ahubi lil jihad. Apabila musabaqah kuda itu atau munadalah panahan itu tujuannya adalah at-ta'ahub lil jihad, sebagai bentuk mempersiapkan diri untuk jihad, berperang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Wa illa fahuma mubahan. Tetapi kalau seseorang berpacu dengan kuda, ya, apa namanya, adu cepat kuda, lalu adu kemahiran memanah, bukan tujuan untuk at-ta'ahub lil jihad, untuk tujuan mempersiapkan diri berjihad, maka hukumnya menjadi mubah. Dan itu hukum asalnya mubah. Walam yuqsad bihi ba muharraman. Lain cerita kalau dimaksudkan dengan adu cepat kuda atau adu ketangkasan memanah, tujuannya sesuatu yang haram. Misalnya qat'ut tariq, begal, atau untuk kesombongan, itu menjadi haram. Jadi dia bisa menjadi sunnah kalau dilakukan dengan niat at-ta'ahub lil jihad, tetapi menjadi haram kalau dilakukan untuk mempersiapkan sesuatu yang haram. Adapun dalilnya adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala Al-Anfal ayat 60, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Dan persiapkanlah, lakukanlah i'dad, yaitu persiapan untuk menghadapi mereka itu dengan apapun yang kalian mampu, baik itu dengan kuda, ya, atau dengan kekuatan apapun yang dengannya kalian membuat gentar musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Dan Nabi di dalam hadis yang sahih, beliau menafsirkan kata al-quwah di dalam ayat ini, wa'iddulahum mastata'tum min quwah. Persiapkanlah menghadapi mereka kekuatan. Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika menafsirkan kata kekuatan, beliau berkata, ala innal quwata ar-ramyu. Sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Ya, dan beliau mengucapkan itu sebanyak tiga kali. Dalam hadis ma'asyiral muslimin, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satuftahu alaikum ardun." Allah akan menaklukkan untuk kalian negeri, banyak negeri. Wa yakfikumullah, dan Allah akan menolong kalian. Fala ya'jizu ahadukum an yalhuwa bi ashumihi. Maka janganlah kalian bosan untuk terus menggunakan anak panah kalian. Artinya terus berlatih, terus mengasah kemampuan menggunakan panah. Hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Kemudian dikatakan dalam riwayat Al-Bukhari dari Salamah ibni Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu qal, marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala nafarin min aslam yatanadalun aw yantadilun. Nabi pernah berjalan kemudian melewati sekelompok orang dari Bani Aslam yang sedang berlomba memanah. Lalu Nabi memberikan semangat kepada mereka. Urmu Bani Ismail. Lepaskan anak-anak panah kalian. Maksudnya, tunjukkan kemahiran kalian dalam memanah. Wahai keturunan Nabi Ismail. Fa inna abakum kana ramian. Sesungguhnya ayah kalian dahulu adalah seorang yang ahli memanah. Urmu wa ana ma'a bani fulan. Ya. Lesatkan panah kalian. Aku bersama bani fulan. Artinya Nabi, itu ada orang berlomba. Nabi memilih salah satu dari yang berlomba. Apa yang terjadi? Fa'amsaka ahadul fariqaini bi'aidihim. Maka mereka menahan, tidak mau melanjutkan perlombaan. Setelah Nabi mengatakan, aku mendukung kelompok ini. Maka kelompok yang lain yang tidak didukung oleh Nabi, mereka amsaka. Ahadul fariqaini bi'aidihim. Mereka tidak melanjutkan perlombaan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malakum la tarmun. Kenapa kalian tidak melanjutkan memanah? Qalu, mereka menjawab, kaifa narmi wa anta ma'hum. Bagaimana kami akan melanjutkan perlombaan sedangkan Anda bersama mereka, maksudnya mendukung mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, urmu fa ana ma'akum kullukum. Ayo lanjutkan perlombaannya. Saya mendukung kalian semua. Tadinya Nabi mendukung salah satu kelompok, lalu Nabi menjadi mendukung mereka semua. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang lain, dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya Rasulullah sabaqa bil haili allati udmirat minal khufya wa amaduha thanayal wada'. Bahwa Nabi pernah mengikuti perlombaan pacuan kuda. Artinya berlomba siapa yang lebih cepat menaiki kuda. Yaitu yang jaraknya antara tempat yang namanya al-khafaya menuju thaniyatul wada'. Dan Nabi pernah berlomba menggunakan kuda yang memang sudah dipersiapkan untuk perlombaan. Dan Nabi juga pernah menggunakan kuda yang biasa dipakai sehari-hari. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Ini dia tentang perlombaan baik pacuan kuda ataupun kemahiran memanah. Kalau kuda, musabaqah. Kalau memanah, munadhalah. Lalu dikatakan, tajuzu alal iwadi. Perlombaan memanah ataupun berkuda boleh untuk memperebutkan uang. Khusus ya, ini khusus. Karena ini ada kaitannya dengan jihad. Jadi perlombaan berkuda dan memanah boleh untuk mendapatkan uang. Tajuzu alal iwadi bainal khayli wal bighali wal hamiri wal ibili wal filah. Diperbolehkan mengadakan perlombaan dengan sejumlah uang, artinya ada hadiahnya, antara kuda dengan kuda, antara keledai dengan keledai, ya antara bighal dengan bighal, antara unta dengan unta, atau antara gajah dengan gajah. Itu diperlombakan. Siapa yang lebih cepat misalnya larinya. Bisyarti ittihadil jins. Dengan syarat ya harus satu jenis. Artinya kuda tidak dilombakan dengan bighal. Bighal tidak dilombakan. Bighal itu peranakan antara kuda dengan keledai. Ya. Atau bighal tidak dilombakan dengan keledai, keledai tidak dilombakan dengan unta, tetapi perlombaannya harus dari satu jenis hewan yang sama. Fala tajuzu baina ba'irin wa farasin. Maka tidak boleh diperlombakan antara kuda dengan misalnya unta. Itu tidak bisa, karena memang itu sudah dimaklumi yang enggak akan bisa kuda diperlombakan dengan unta. Wa ishtaratu ma'rifatul markubaini wa qadril iwadi wal masafah. Disyaratkan harus diketahui ya hewan yang akan ditunggangi, lalu nilai hadiah yang akan didapatkan, dan al-masafah, jarak yang akan dilewati. Misalnya 100 meter, atau 200 meter, atau 1 kilo, 2 kilo, itu harus jelas jaraknya, jelas kuda yang jenis hewan yang dipakai, dan jenis iwatnya. Berapa, apa namanya, uangnya misalnya. Wa yajuzu an yakuna al-iwadu minhuma aw min ahadihima aw min ajnabi. Hadiahnya boleh dari keduanya. Atau dari salah satunya. Atau dari orang lain. Jadi kalau ada dua orang yang berlomba, hadiahnya boleh dari mereka semua. Atau dari salah satu di antara mereka. Atau dari ajnabi, yaitu orang lain, sponsor yang tidak ikut lomba. Fa in kana min ahadihima, apabila hadiahnya berasal dari salah seorang yang berlomba, au min ajnabi, atau dari orang di luar yang berlomba, atau biasa kita sebut dengan sponsor, jaza bila syartin, maka itu boleh dilakukan tanpa syarat. Artinya bebas, silahkan, ayo berlomba. Ada yang tiga orang punya kuda, saya bilang, saya kasih juara satu juta. Wah, mereka berlomba. Jaza bila syartin. Boleh dilakukan tanpa syarat. Faman sabaqa akhadahu. Siapa yang paling cepat, dia mengambil hadiah tersebut. Wa in kana minhuma. Tetapi kalau hadiahnya dari kedua belah pihak. Ada dua orang, satu 500 ribu. Satu lagi mengeluarkan 500 ribu. Ushtirita ayyakuna ma'ahuma muhallilun. Disyaratkan agar ada orang ketiga sebagai muhallil yang menghalalkan. Wa huwa thalithun ala marqubin kuf'in limarkabaihima. Yang dimaksud dengan muhallil adalah orang ketiga. Jadi kalau ada dua orang ingin berlomba, hadiahnya dari uang yang mereka keluarkan masing-masing, maka harus ada orang ketiga yang tidak membayar, tetapi dia menggunakan jenis kuda yang sama, ya, yang bisa berlomba. Yang bisa berlomba melawan dua orang kawannya. La yukhraj iwadhan, yang tidak diambil darinya, apa namanya, bayaran. Jadi kalau dua orang ingin berlomba, tambahin satu lagi agar perlombaan itu menjadi halal. Karena kalau cuma dua orang, masing-masing mengeluarkan uang, itu ada yang untung, ada yang rugi. Dan ini judi, kimar. Maka harus ada dimasukkan satu orang lagi agar tidak menjadi judi. Ya. Faman sabaqa minas thalathati akhadha. Dan siapa yang menang di antara tiga orang itu, dia mengambil hadiah. Wa in sabaqa snani ishtaraka fihi. Tetapi kalau seri, misalnya dua orang yang menang, maka dia ishtaraka. Ishtaraka artinya dia berserikat untuk membagi hasil tersebut. Lalu disebutkan di sini, dalilnya ma'asyiral muslimin, apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man adkhala farsan bainal farasaini. Siapakah, kata Nabi, yang mendaftarkan satu kuda lagi di antara dua kuda ini? Ya. Artinya Nabi memerintahkan untuk apa? Artinya untuk menghindari terjadinya perjudian, maka ditambahkan lagi satu kuda. Lalu dikatakan di sini, wa tajuzu 'alan nashabi war ramhi wa alatil harbi. Al munadalah, adu kemampuan menggunakan senjata, itu tidak hanya panahan. Bisa juga dalam nashab. Nashab itu sejenis panahan tapi memiliki dua mata. Boleh juga dalam ramah, yaitu tombak. Wa alatul harb, atau alat-alat peperangan yang lainnya. Kalau zaman sekarang lebih beragam. Ada basoka, ada senjata, apa namanya, repoper yang kayak polisi. Ada senjata otomatik. ada senjata berat, itu diperlombakan tidak masalah. Ya, karena itu adalah masuk kategori alatul harb, alat-alat peperangan. Wal iwadu minhuma au min ahadihima, sama penjelasannya seperti pacuan kuda, berlomba kuda. Ya, yaitu hadiahnya dari kedua orang yang berlomba atau dari salah satunya atau dari ajnabi. Ajnabi itu sponsor, ya. Wal muhallilu ma'ahuma idza kana minhuma ala ma taqaddam. Dan penjelasannya sama seperti sebelumnya. Kalau dua orang, dua-duanya mengeluarkan uang, maka harus ada orang yang ketiga sebagai muhallil. Wa yushtaratu ta'yinur ramyiyat. Ramyiyat. Dan harus ditayin. Berapa kali melepaskan panah? Berapa kali? Ya, apakah 3 kali melepaskan panah atau 5 kali? Begitupun harus ditentukan objeknya. Lalu harus disebutkan juga sifatul ramyi. Gaya memanahnya bagaimana? Ternyata memanah ada gaya-gayanya. Ya. Saya pun tidak tahu, belum belajar ya. Sifat memanahnya bagaimana? Itu ditentukan juga. Wal masafah, jarak yang akan dipanah itu berapa? Itu pun ditentukan. Dan siapa yang memulai memanah itu pun ditentukan. Wala tajuzu bil iwadi ala tuyur. Tidak boleh menggunakan hadiah kalau perlombaannya menggunakan burung. Ini banyak di kita, di masyarakat kita ya. Burung dara, burung merpati itu dilepaskan lalu mereka bertaruhan uang. Itu tidak boleh, haram. Wala tajuzu bil iwadi ala tuyur. Tidak boleh perlombaan burung menggunakan hadiah. Ya, begitupun wassira. Sira itu apa namanya? Kayak semacam gulat dan lain sebagainya, itu tidak boleh menggunakan uang. Karena yang diperbolehkan oleh syariat hanyalah yang terkait dengan alatu al-harb, yaitu alat-alat di dalam peperangan atau dalam jihad. Wallahu a'lam bishawab, para pemirsa Niaga TV. Ini beberapa poin yang bisa kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kita besok membahas bab yang baru, bab namanya waqaf, bab wakaf. Setelah bab wakaf nanti ada bab hibah, ya. Ini kita masih di dalam bab muamalah. Baik, para pemirsa Niaga TV, jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Alat pembuat bapau manual MKS BP03 dari Maxindo. Mau membuat bapau atau usaha bapau dengan proses produksi yang lebih mudah? Gunakan alat pembuat bapau manual MKS BP03 dari Maxindo. Dengan fungsi presnya itu membentuk cekungan pada adonan bapau untuk memudahkan pengisian bahan dan fungsi untuk menutup serta memadatkan adonan sehingga menjadi bapau yang siap dimasak. Proses produksi lebih cepat dan hasil bapau lebih rapi. Dilengkapi dengan 3 ukuran pres untuk mengakomodir berbagai tipe dan ukuran adonan bapau, material food grade dan awet, mudah dioperasikan dengan desain elegan, dapat dipasang di atas meja sehingga lebih memudahkan penggunaan, handal dan berkualitas. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin penggiling cabai Agrowindo. Untuk menggiling dan menghaluskan cabai serta bumbu basah dengan tingkat kelembutan yang bisa diatur sesuai kebutuhan. Digunakan dalam usaha penggilingan cabai, pembuatan sambal, dan produksi bumbu dapur pada skala usaha dengan fitur dan keunggulan. Terbuat dari material berkualitas, menggunakan penggilingan dari grinder, desain kompak untuk menunjang produksi secara kontinu. Hasil lebih lembut, halus, dan maksimal, mudah mengatur tingkat kelembutan. Hasil penggilingan akan langsung keluar segera setelah bahan dimasukkan. Handal dan menguntungkan. Maxindo, mesinnya berusaha sukses. Mesin pengupas gabah menjadi beras rice mill tipe Ager GRT80 dari Agrowindo. Digunakan untuk mengupas kulit gabah kering dan memproses menjadi beras dengan kapasitas produksi yang besar. Terbuat dari material berkualitas yang kokoh dan awet. Desain kompak untuk menunjang produksi secara kontinu. Kapasitas produksi hingga 200 kg per jam. Menggunakan motor penggerak yang powerful. Hasil pengupasan lebih presisi dengan tingkat kerusakan beras yang sangat minimal. Dilengkapi dengan hopper inlet untuk memudahkan pemasukan bahan. Hasil pengupasan beras akan langsung keluar setelah bahan dimasukkan. Dilengkapi juga dengan saluran khusus untuk memisahkan kulit gabah. Hasil lebih rapi dan bersih. Maxindo, mesinnya berusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Mesin وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan yang kedua ini, sebagaimana biasanya, kami kembali membuka dua layanan. Ada layanan telepon dan ada layanan pesan singkat di dua nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Sepertinya sudah ada penelepon yang masuk. Kita coba sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, izin bertanya, tapi lari-lari kan pakai telepon. Bagaimana Ibu? Izin bertanya, tapi nggak boleh, Ustaz. Baik Ibu, tapi sebelum Ibu lanjutkan, volume televisi Ibu dikecilkan dulu karena masih terdengar masuk ke studio. Iya, Ustaz. Sudah, Ustaz? Baik, silakan Ibu. Ya begini Ustaz ya, jadi kalau sebelum akad nikah atau sesudah akad nikah ada dibuat pengajian itu kayak anak kecil yang membaca Al-Quran itu apakah itu dikatakan penampakan dalam ibadah Ustaz? Kalau belum apa Ibu? Sebelum akad nikah. Sebelum akad nikah kenapa? Ada membaca ayat Al-Quran salah satu anak yang masih kecil. Baik, apa hukumnya? Apa dibolehkan termasuk perkara yang berdoa gitu. Baik, itu saja Ibu. Saat ya kalian sama mempelai wanitanya memakai ini ya tangannya yang diukir-ukir itu boleh apa kok? Tangannya dikasih apa? Ukiran yang kayak inai. Oh iya baik. Saat tapi diukir-ukir itu. Apakah juga dibenarkan? Baik. Itu saja. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik untuk hamba Allah di Tebing Tinggi ya, Sumatera Utara. Akad nikah sebelumnya dimulai dengan pembacaan Al-Qur'an. Boleh atau tidak? Wallahu a'lam bishawab, sangat boleh ya. Sangat boleh. Al-Qur'an adalah kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Ya, Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan kepada kalian mubarakun. Ya, di dalamnya penuh dengan keberkahan. Ya, di dalamnya penuh dengan apa? Keberkahan. Ya, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Keberkahan. Keberkahan dalam arti yang sangat umum. Keberkahan dalam arti pahala yang mana satu hurufnya adalah 10 kebaikan. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Keberkahan dalam arti dia adalah petunjuk untuk manusia. Keberkahan dalam arti dia pembeda antara hak dan batil. Keberkahan dalam arti dia adalah syifaun lima fis sudur. Keberkahan dalam arti dia akan menjadi rahasia kemenangan. Keberkahan dalam arti dia akan datang sebagai syafaat kelak pada hari kiamat. Keberkahan dalam arti bahwa tingginya kedudukan di surga ditentukan dengan bacaan Al-Quran. Dan hal-hal yang lain yang menunjukkan betapa luar biasa keberkahan yang ada di dalam Al-Quran, termasuk rumah yang dibacakan Al-Quran, khususnya Al-Baqarah, tidak dimasuki setan. La taj'alu buyutakum kubura. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Bagaimana caranya agar rumah kita tidak seperti kuburan? Baca di dalamnya Al-Quran. Laksanakan salat sunnah di dalamnya. Itu yang pertama. Boleh tidak tangan mempelai wanitanya diberikan henna, diberikan apa namanya, pacar ya? Enggak ada masalah Ibu. Silahkan saja diwarna ya, tangannya diwarna. Yaitu bagian dari apa, pelengkap kebahagiaan seorang wanita di hari pernikahannya. Tidak ada larangan yang saya tahu. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Pak. Saya mau tanya Pak Ustaz. Iya, suara bagaimana sikap kita Pak Ustaz? Ada apa hukum Pak Ustaz yang sudah apa mereka menerima laporan dari orang terhadap Panji Gumilang, tapi Pak Ustaz kan dia belum juga cepat tangkap. Bagaimana ini Pak Ustaz? Sementara Pak Ustaz kan umat Islam sudah gerak Pak Ustaz, dan mereka kepingin agar Panji Gumilang tangkap Pak Ustaz. Yang kedua Pak Ustaz, bagaimana kita Pak Ustaz dengan kurang ajarnya Panji Gumilang menggugat mungkin 1 miliar Pak Ustaz, itu dengan Pak Ustaz. Karena kurang aja Pak Ustaz kan, dan kenapa apa hukum kita Pak Ustaz dengan tegas terhadap dia Pak Ustaz? Baik, terima kasih kepada Pak Padil di Sumatera Utara ya. Tentunya apa yang Pak Padil sampaikan itu suara mayoritas masyarakat Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia menuntut pemerintah untuk bisa lebih tegas di dalam kasus ini. Ya, jadi kasus ini sudah berlarut-larut, kalau saya baca di media itu sudah 35 tahun ya, dari mulai apa namanya pertama kali isu ini muncul ya, banyak isunya ya, dan saya rasa para pemirsa Niaga TV sudah mendengar ya, isu-isu tentang penyimpangan agama, lalu penyimpangan dari sisi pendanaan. Dan saya dengar juga belakangan ada sisi pidana terkait dengan apa, na'udzubillahi min dzalik, apa namanya, pelecehan dan lain sebagainya, pelecehan seksual. Jadi banyak unsur di situ. Ada unsur penipuannya, penggelapan dana, ada unsur pelecehan terhadap agama, penyimpangan ya. Dan ada banyak unsur kalau kita dengar berita-berita di televisi. Oleh karenanya kita berharap pemerintah bisa merespon dengan lebih cepat. Kalau memang ini pesantren ma'had ini ada penyimpangan, tentunya harus segera diberikan ketegasan. Apakah misalnya dibubarkan? Kalau dibubarkan, kemana santrinya? Ya, dialihkan kemana? Itu penting juga untuk dibahas. Ya, MUI pun harus bergerak. Kementerian Agama, MUI dari sisi pemahaman agama. Kementerian Agama dari sisi peraturan terkait dengan pendidikan agama. Lalu ada nanti dari sisi keamanan, dari sisi macam-macam lah ya. Yang pasti masyarakat kita sangat menantikan ketegasan dan juga kecepatan pemerintah di dalam menyelesaikan kasus Az-Zaitun yang makin hari terlihat, saya lihat semakin banyak ya informasi yang bocor terkait dengan pesantren itu, dan ternyata tidak main-main juga sebenarnya pelanggaran yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan pemerintah mau mendengar ya keluh kesah dari masyarakat. Allah alam bisawab. Ada pertanyaan titipan dari teman. Fulanah pernah cerita bahwa teman melihat setan dalam bentuk aslinya tidak bisa ya. Allah berfirman, fa innahum yarakum huwa wa qabiluhum min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya mereka bisa melihat kalian, kalian tidak bisa melihat mereka. Kalaupun terlihat sesuatu, yaitu yang terlihat adalah penampakan. Jadi setan itu menampakkan dirinya dalam wujud makhluk lain. Entah itu dalam wujud manusia, baik itu laki-laki, perempuan, atau mungkin dalam wujud hewan, atau dalam wujud bayangan, dan lain sebagainya. Ya, apakah itu mungkin terjadi? Mungkin kalau menurut saya. Ya. Apalagi di Indonesia terkenal ya, tidak jarang sebagian orang yang lemah akidahnya, lemah tauhidnya, mereka menggunakan apa penglaris, menggunakan jimat, bersekutu dengan jin, dan lain sebagainya. Itu mungkin saja terjadi. Oleh karenanya di situ kita dituntut untuk selalu hati-hati, untuk selalu memperbanyak membaca doa dimanapun kita berada. Makanya Nabi ajarkan kan, idza apa man nazala manzilan, barang siapa yang mendatangi satu tempat kemudian dia membaca a'udzubikalimatillahittammati min syarri ma khalaq, maka dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustaz dan keluarga dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin. Bolehkah memberi uang untuk acara 17 Agustusan? Karena di tempat kami dimintai setiap rumah. Saya selalu bilang bahwa kemerdekaan adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada negara kita. Mengingat 17 Agustus sebagai satu peristiwa penting, ya satu peristiwa bersejarah, saya rasa harus selalu diingatkan agar generasi bangsa kita ini paham tentang sejarah, tentang perjuangan, tentang proses yang tidak instan, proses yang panjang, sehingga kita bisa menjaga negeri ini dengan lebih baik. Ya, siapa yang tidak paham sejarah, dia tidak bisa menghargai atau menjaga negeri ini. Ya, sejarah mencatat perjuangan bangsa ini sampai pada titik di mana mereka meraih kemerdekaan di tanggal 17 Agustus ya, bertepatan dengan 17 Ramadan kalau saya tidak salah. Dan itu nikmat sekali lagi. Hanya saja saya masih melihat ada acara-acara yang diselenggarakan terkait dengan Agustus yang menurut saya tidak memberikan dampak yang positif. Tidak mendatangkan maslahat yang jelas. Bahkan ada beberapa perlombaan itu yang sebenarnya kalau kita baca dalam sejarah, itu kayak Panjat Pinang misalnya kan, ada kaitan dengan sejarah malah kolonialisme Belanda. Nah, itu kan aneh, kita mengingat, mensyukuri perginya penjajah malah dengan cara yang dilakukan oleh Belanda misalnya. Itu harus dipikirkan ulang menurut saya. Ya, harus dipikirkan ulang. Kalau misalnya uang itu kita kumpulkan dari orang yang gak ikut perlombaan, bisa saja sponsor namanya ya untuk acara, tapi pastikan acaranya bermanfaat. Ya kenapa tidak digunakan misalnya cerdas cermat? Cerdas cermatnya tentang apa? Tentang sejarah. Siapa misalnya proklamator, lahir di mana misalnya proklamator, di mana tempat proklamasi dilaksanakan. Ya siapa para pejuang ulama, siapa tokoh-tokoh Islam yang ambil bagian. Itu saya rasa lebih bermanfaat. Ya dibandingkan kita melakukan satu hal yang menurut saya tidak jelas apa poin yang ingin didapatkannya apa. Ya, jadi ini yang menurut saya harus dipertimbangkan ke depannya agar acara mengingat nikmat merdeka itu diisi dengan acara yang lebih bermanfaat. Ya, Allah alam bissawab. Baik, sepertinya pertanyaannya sudah habis. Insya Allah kita bertemu lagi di kesempatan yang lain. Besok dan lusa pun kita masih akan ketemu di jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.